Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah kita melanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu taala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kita masih berada di Kitabul Masajid wa Mawadhi'is Shalah, kitab tentang masjid dan tempat-tempat sholat. Dan yang terakhir adalah kita berada di bab yang nomor ke-111. Kemudian malam hari ini kita masuk bab yang nomor ke-112, yaitu qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala babu tahrimi syaddir rihal li ghairil masajidit talat. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab haram mengadakan perjalanan jauh selain ketiga masjid. Dilarang kita melakukan perjalanan jauh dengan tujuan tempat-tempat kecuali tiga masjid. Lalu beliau bawakan di sini beberapa riwayat, di antaranya riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan jauh, mengikat bekal, mengadakan perjalanan jauh kecuali kepada tiga masjid. Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram di Mekah. Wa Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa di Palestina. Wa Masjidi, dan masjidku, yaitu Masjid Nabawi. Di sini jelas, yang pertama-tama maknanya, tidak boleh kita pergi ke tempat jauh untuk mencari masjid karena barokahnya masjid itu, kecuali tiga masjid, yaitu Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Hanya tiga masjid inilah yang mempunyai keutamaan. Selain dari tiga masjid ini, semuanya adalah sama. Kita dilarang pergi jauh mengejar masjid karena barokahnya masjid itu, selain tiga masjid ini. Masjidil Haram di Mekah, kalau kita sholat di sana, fadilahnya adalah 100.000 kali sholat di masjid lain. Kalau Masjid Nabawi di Madinah, fadilahnya 1.000 kali sholat di masjid lain. Demikian pula Masjidil Aqsa adalah masjid yang mempunyai keutamaan karena merupakan masjidnya para nabi. Walaupun sekarang Masjidil Aqsa dikuasai oleh Yahudi, penjajah Zionis Yahudi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera membebaskan Masjidil Aqsa, dan semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berjihad di Palestina, membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkraman Yahudi yang telah merampasnya. Allahumma amin. Kemudian beliau bawakan lagi riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Imam Malik dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Basrah bin Abi Basrah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La tu'malul muti'u illa ila thalathati masajid." Tidak boleh kita melakukan perjalanan jauh kecuali kepada tiga masjid. Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram di Mekah. Wa ila masjidi hadha, dan ke masjidku ini, Masjid Nabawi di Madinah. Wa ila masjidi Baitul Maqdis, dan ke Masjid Baitul Maqdis di Palestina. Sebagian ulama memahami masjid saja. Sebagian ulama yang lainnya memahami tidak boleh kita pergi ke tempat tertentu dengan tujuan tempat itu karena barokahnya tempat itu, kecuali tiga masjid. Berarti umum, bukan hanya masjid tapi umum, tempat apapun kita tidak boleh mengadakan perjalanan jauh ke sana dengan harapan barokahnya tempat itu, kecuali tiga masjid. Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Sebagaimana hal ini ada riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih dari seorang tabi'in yang bernama Quz'ah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Sa'altu bana Umar at-Tur." Aku bertanya kepada sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, "Apakah aku boleh mendatangi Gunung Tursina?" Apa Gunung Tursina itu? Tempat turunnya wahyu kepada Nabi Musa. Allah berbicara dengan Nabi Musa di Gunung Tursina. "Apakah aku boleh pergi ke Bukit Tursina dengan harapan untuk supaya mendapatkan barokah di Bukit Tursina itu?" Lalu kata sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, "Da'it Tur wala ta'tiha." Tinggalkan Bukit Tursina, jangan kau datang ke sana. Waqala, dan beliau mengatakan lagi, "La tusaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh mengadakan perjalanan jauh mengikat bekal kecuali ke tiga masjid. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Dari sini pula sebagian ulama memahami bahwa kita tidak boleh mengadakan perjalanan jauh dengan tujuan untuk ziarah kubur. Ini beda pendapat ya, beda pendapat. Kalau ziarah kubur itu sendiri sunnah, ziarah kubur sunnah. Misalnya kita dari kampung Jagalan ini ziarah kubur ke kuburan Kasin, itu sunnah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Wa fi riwayah, "Fa innaha tuzahidukum fid dunya." Wa fi riwayah, "Fa innaha turaqqiqul qalba." Wa fi riwayah, "Fa innaha tudmi'ul 'ain." Aku dulu melarang kamu ziarah kubur, sekarang silahkan kamu ziarah kubur. Karena ziarah kubur bisa membuat kamu ingat akhirat, bisa membuat kamu zuhud terhadap dunia, bisa membuat hatimu lembut, dan bisa membuat air matamu berlinang. Yang jadi masalah sekarang ziarah kubur dengan perjalanan jauh, tujuannya adalah ziarah kubur. Ini para ulama berbeda pendapat. Beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan tidak boleh dasarnya adalah hadis-hadis ini. Kemudian ada satu permasalahan tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Syekhul Islam ini orang yang insyaallah ikhlas menegakkan kebenaran, dan oleh Allah diberi ilmu yang luas, luar biasa ilmunya. Di samping beliau banyak mengkaji, banyak membaca, beliau juga oleh Allah diberi kecerdasan, hafalan yang kuat. dan beliau mengajak manusia kembali kepada Islam seperti pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salafus saleh, kembali kepada Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salafil ummah. Dan beliau la yakhafu fillahi laumata laim, beliau ketika menegakkan kebenaran karena Allah tidak takut celaan orang yang mencela, sehingga beliau kadang sering dimusuhi, difitnah dan macam-macam. Termasuk permasalahan ini, banyak fitnahan yang ditujukan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau difitnah, katanya beliau mengatakan ziarah ke kuburan Nabi adalah maksiat. Ini fitnah, dan ini telah dibantah secara otentik di dalam kitab-kitab sejarah, termasuk Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, kitab sejarahnya, menjelaskan panjang lebar bahwa ini adalah fitnahan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tidak pernah sekalipun mengatakan ziarah ke kuburan Nabi adalah maksiat. Tidak pernah. Tidak mungkin ada seorang alim, orang yang berilmu, yang bertakwa kepada Allah, mengatakan ziarah ke kuburan Nabi itu adalah maksiat. Tidak ada. Dan Syekhul Islam sendiri dalam surat-suratnya menyatakan bahwa beliau telah difitnah, dan beliau tidak pernah mengatakan seperti itu. Yang beliau katakan adalah bahwa yang masyru', yang disyariatkan, kita dari jauh datang ke Madinah, tujuannya adalah Masjid Nabawi. Setelah kita berada di Masjid Nabawi, kita disunnahkan ziarah ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang beliau katakan. Jadi maksud beliau, kita ini dari jauh, dari Indonesia misalnya, datang ke Madinah itu tujuannya adalah Masjid Nabawi. Setelah berada di Masjid Nabawi, disunnahkan ziarah ke kuburannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam buku-buku manasik beliau disebutkan seperti itu. Jadi tujuannya dari jauh bukan kuburan, tujuannya dari jauh adalah Masjid Nabawi. Setelah itu ziarah ke kuburan Nabi. Jadi contohnya ya, kita dari Malang ke Madinah ke Masjid Nabawi, sholat tahatul masjid seperti itu. Lalu setelah itu kita ziarah ke kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh wa shalawatullahi wa salamuhu alayka wa ala alika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika ghafilun afdala wa akmala wa athyaba ma shalla ala hadin min al-khalqi ajma'in. Allahumma jazihi anna khaira. Kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mohon kepada Allah supaya Nabi Muhammad diberi kebaikan yang banyak, balasan kebaikan. Ini sunnah. Sunnah. Jadi dari jauh tujuannya Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ziarah ke kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada dua orang sahabat beliau yang sama-sama dikubur di rumah beliau. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Khalifatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin. Kita geser sebelah kanan sedikit. Assalamu alayka ya Khalifata Rasulillah Abu Bakar As-Siddiq wa rahmatullahi wa barakatuh wa radhiyallahu anka wa jazaka an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama khaira. Kita doakan sahabat Abu Bakar. Kita geser samping kanan sedikit. Assalamu alayka ya Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab wa rahmatullahi wa barakatuh wa radiyallahu anka wa jazaka an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama khaira. Ini ada di buku-buku manasik, ada termasuk buku manasiknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi tidak benar sama sekali beliau mengatakan ziarah ke kuburan Nabi itu maksiat. Nah, ada fitnah, fitnah. Dibantah dari sisi sejarah dan terbukti keotentikannya. Gara-gara fitnahan ini, beliau akhirnya sempat masuk ke dalam penjara. Pertama-tama kalau Anda kepingin tahu ya, yang sebenarnya masalah ini ada di kitab beliau yang berjudul Iqtidha'us Siratil Mustaqim li Mukhalafati Ashabil Jahim. Kemudian juga di dalam kitab beliau Qa'idah Jalilah fit Tawassul wal Wasilah. Kemudian di dalam kitab beliau Minhajus Sunnah An-Nabawiyah fi Naqdi Kalami Syiah wal Qadariyah. Dijelaskan sikap beliau. Beliau tidak mengatakan maksiat ziarah kuburan Nabi. Yang beliau tekankan adalah datang dari jauh, tujuannya adalah Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah di masjid beliau, ziarah ke kuburan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waktu itu orang-orang yang tidak suka dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendapat kesempatan. Ini kesempatan untuk menjatuhkan Ibnu Taimiyah. Jadi selalu menanti-nanti kapan saatnya saya bisa menjatuhkan dia. Ketika ada kesempatan menjatuhkan dia, maka tidak disia-siakan. Mereka rapat untuk menjatuhkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Abdul Hadi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Uqud Ad-Durriyah menyebutkan, laqad ijtama'a jama'atun ma'rufun bi Dimashq wa darabu mashura fi haqqi Syekh. وقال أحدهم ينفى فنفي القائل وقال آخر يقطع لسانه فقطع لسان القائل وقال آخر يعزر فيعزز فعزز القائل وقال آخر يحبس فحبس القائل. الله أكبر. Ini diantara karomahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini karomahnya beliau ya. Karomah itu kejadian luar biasa yang terjadi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, melalui tangan awliya Allah, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Hafid Al-Muhakkik Ibnu Abdul Hadi di dalam kitabnya Al-Uqud Ad-Durriyah, sungguh telah kumpul sekelompok orang yang cukup dikenal sebagai tokoh masyarakat. Mereka kumpul di Damaskus, kemudian mereka membuat musyawarah bagaimana menyikapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ada salah seorang dari mereka yang mengatakan, orang ini diusir saja ke luar negeri. Subhanallah, yang mengatakan itu ternyata justru dia yang diusir ke luar negeri. Satu orang lagi mengatakan, dipotong saja lidahnya. Ternyata yang mengatakan ini justru lidahnya yang dipotong. Yang satu lagi mengatakan dicambuk saja. Yang mengatakan ini dialah yang dicambuk. Yang satu lagi mengatakan dipenjara saja. Ternyata yang mengatakan ini dipenjara. Ini adalah karomahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan makar mereka dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas makar. Tepatnya pada tanggal 6 bulan Syakban tahun 726 Hijriah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dimasukkan penjara gara-gara difitnah. Di penjara, penjaranya namanya penjara Qal'ah. Apakah beliau susah ketika di penjara? Ternyata fatara farahan wamtala'a sururan wa kathurat du'a wal ibtihal ilallah. Ternyata ketika dimasukkan penjara, beliau merasa bahagia. Bahagia dan amat sangat bahagia. Beliau di penjara itu banyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, banyak merendahkan diri keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di penjara bukan susah. Sampai-sampai beliau mengatakan kata-kata yang sangat masyhur, ma yasna'u a'da'ibi inna jannati wa bustani fi qalbi la tufarikuni aina ma ruhtu inna habsi khalwa wa inna tardi min biladi siyahah wa inna qatli syahada. Apa yang diinginkan musuh-musuhku itu kepadaku. Apa maunya mereka? Sesungguhnya tamanku dan kebunku ada di dalam dadaku, tidak akan pisah dari aku dimanapun aku berada. Kalau aku dipenjara, berarti aku menyendiri di tamanku dan kebunku, menyendiri di vila. Kalau aku diusir ke luar negeri, berarti adalah tamasya gratis. Kalau aku dibunuh, aku mati syahid. Inilah orang yang bahagia. Inilah yang namanya orang bahagia. Bahagia itu ada di dalam dada. Sehingga orang yang bahagianya di dalam dada, dimanapun dia berada, ya dia itu bahagia. Mau di darat, mau di laut, mau di udara, mau di gunung, mau di padang pasir, mau di hutan, mau di kota, mau di desa, mau di rumah besar, mau di rumah kecil, mau di rumah mewah, mau di rumah gedek, bahagia. Karena bahagia ada di dalam dadanya. Kalau bahagia kita ada di luar, harta, materi, duniawi, mobil, ini dan itu, berarti kita gak pernah bahagia. Ada di sini bahagia. Dan itu dimiliki oleh Syaikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau ketika di penjara masih menulis surat. Panjang ya isi suratnya. Di antara isi surat beliau, beliau mengatakan, wa nahnu walillahil hamdu wasyukru fi ni'amin 'azimah tatazayadu kulla yawm wa yujaddidullahu min ni'amihi ni'aman ukhra. Allahu akbar. Kata beliau, kami sungguh segala puji dan syukur hanya kami panjatkan kepada Allah. Kami berada dalam nikmat-nikmat yang sangat agung. Setiap hari kenikmatan itu selalu bertambah, dan Allah setiap hari selalu mengganti nikmat-nikmat dengan nikmat-nikmat yang baru. Ini di dalam penjara ini. Kemudian beliau juga mengatakan, wa ana thayyib wa ainai thayyibatan athyab ma kanata wa nahnu fi ni'amin 'azima la tuhsa wa la tu'ad walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Kata beliau, aku dalam keadaan baik, kedua mataku dalam keadaan baik, sebaik-baiknya. Kami berada dalam nikmat yang sangat agung, yang tidak bisa dinilai, enggak bisa dihitung. Segala puji bagi Allah, pujian-pujian yang banyak, yang baik, yang penuh dengan barokah. Di penjara ini bahagia, membela kebenaran lillahi ta'ala, tidak pernah susah. Dan inilah namanya orang yang benar-benar bahagia. As-sa'adah wa ayyu sa'adah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, inilah permasalahan tentang tidak boleh kita mendatangi suatu tempat karena barokahnya tempat itu, kecuali ketiga masjid saja. Adapun kalau kita datang ke masjid tertentu dengan tujuan menghadiri pengajian, enggak apa-apa. Tujuan kita bukan barokahnya masjid itu, tapi tujuan kita adalah menghadiri pengajian. Atau misalnya kita berasal dari tempat yang jauh, pergi ke tempat yang jauh, dari satu pulau ke pulau lain, dari satu kota ke kota lain, dari satu negara ke negara lain untuk mencari ilmu, enggak apa-apa. Tujuannya adalah untuk mencari ilmu, bukan barokahnya tempat itu. Inilah permasalahan yang perlu diluruskan, mudah-mudahan jelas dan mudah-mudahan tidak ada kesalahpahaman. Dan mudah-mudahan Allah memberikan karunia kepada kita hati yang jujur, yang objektif, yang sportif, dan benar-benar kita mencari kebenaran dengan ikhlas, tanpa fanatik, tanpa niat-niat yang buruk, dan tanpa taklid yang buta. Insya Allah Allah memberikan kebenaran. Jadi hatinya dibuka. Jangan niru orang Yahudi. Yahudi mengatakan kulubuna ghulf, hati kami tertutup, kami tidak mau menerima ilmu dari kamu, ilmu kami sudah cukup. Oh, jangan. Katakanlah hati kami terbuka. Bacalah nama Allah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Iftah qulubana liqabulil haq. Wahai Allah yang Maha membuka, bukalah hati kami untuk menerima kebenaran. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita masuk bab yang nomor ke-113, yaitu babu taghlidhi tahrim ittikhadil qubur masajid. Bab kerasnya pengharaman menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid, tempat ibadah. Jadi larangan keras, haramnya keras menjadikan masjid sebagai, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Di sini riwayatnya banyak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering mengucapkan ini ketika masih sehat wal afiat, seminggu sebelum wafat, beberapa hari sebelum wafat, sampai ketika sakaratul maut, beliau selalu mengulang-ulang. Saya bacakan ya riwayat-riwayatnya, agak banyak tapi tidak apa-apa untuk menambah kemantapan. Di antara riwayat itu adalah riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallahu taala, melalui jalan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi maradhihi alladhi lam yaqum fi minhu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ketika sakit yang beliau tidak bisa bangun daripadanya, sakit menjelang wafat, la'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, tempat ibadah. Qalat, berkata ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, falaula dzalika ubriza qabruh ghairu annahu khusya an yuttakhadha masjida. Kalau bukan karena sabdanya ini, maka kuburan beliau akan ditampakkan. Hanya saja beliau takut kuburannya dijadikan sebagai masjid, tempat ibadah. Artinya kuburan Nabi enggak ditampakkan. Beliau dikubur di rumahnya ibunda Aisyah, di dalam rumah, supaya tidak ada orang yang mengagung-agungkan kuburan beliau. Karena Nabi itu matinya di mana, di sanalah dikuburnya. Dan beliau wafat di rumah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, wafat di pangkuan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Wafatnya di pangkuan ibunda Aisyah. Bahkan sebelum wafat beliau sempat memakai siwaknya ibunda Aisyah, yang sebelumnya oleh ibunda Aisyah dilumat-lumat dulu dengan air ludahnya supaya lembut siwak itu, lalu dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sebelum wafat sempat merasakan air ludah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan kecintaan beliau yang sangat mendalam kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi beliau dikubur di rumahnya ibunda Aisyah. Ini juga untuk menghindari supaya kuburan beliau tidak dikultuskan di dalam rumah, bukan di dalam masjid. Masjid Nabawi dulu kecil. Yang sekarang jadi kuburan itu adalah rumahnya ibunda Aisyah, sekaligus rumah 9 istri Nabi Muhammad SAW. Kecil-kecil rumahnya, kecil-kecil. Rumahnya beliau dengan ibunda Aisyah itu kecil, sehingga beliau kalau sholat malam itu tidak cukup. Ketika beliau sujud di depan ada kakinya ibunda Aisyah, dipinggirkan dulu. Kecil rumahnya, 9 istri. Nah kemudian pada tahun 80 atau 90 Hijriah, khalifah yang berkuasa itu mengadakan perluasan masjid. Diadakan perluasan masjid, dan ternyata perluasan ini mengarah kepada rumah-rumah istri-istri Nabi, yang mana termasuk di dalamnya adalah kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diprotes oleh para ulama. Di antara yang protes keras itu adalah Sa'id Ibnul Musayyib atau Sa'id Ibnul Musayyib rahimahumallahu taala, seorang tabi'in, ulamanya tabi'in, protes keras. Mau perluas masjid silakan. Tausi'atul masjid silakan. Tapi jangan mengarah kepada kuburan. Tapi khalifah tetap. Akhirnya dimasukkanlah rumah istrinya beliau, ibunda Aisyah, ke dalam masjid, sehingga masuklah kuburan beliau ke dalam masjid. Itu pada tahun ke 80-90 Hijriah. Seperti itu. Jadi tidak bisa alasan, lah itu kuburannya Nabi, Kan di dalam masjid? Enggak, sejarahnya enggak di dalam masjid, di luar masjid. Tahun 80-90 Hijriah baru dimasukkan ke dalam masjid oleh khalifah yang ada dan ditentang oleh para ulama yang hidup saat itu. Kemudian riwayat lagi, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, qatalallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah membunuh orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid tempat ibadah. Ini ancaman keras kepada orang-orang Yahudi. Kemudian riwayat lagi, riwayat Al-Imam Al-Bukhari juga Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga melalui jalan sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, mereka berkata, lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idaghtamma kashafaha an wajhihi fa qala wa huwa kadhalik la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadhdhir mithlal ladzi sana'u. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat, sakaratul maut, beliau menutupkan kain di wajahnya seperti orang gelisah. Kemudian ketika beliau merasa enggak bisa napas, dibuka lagi kain itu dari wajahnya. Lalu beliau dalam keadaan seperti itu, sakaratul maut, beliau mengatakan, laknat Allah ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid tempat ibadah. Rasulullah khawatir apa yang mereka perbuat. Jangan sampai orang Islam niru yang mereka perbuat. Kemudian riwayat lagi, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Ini Bukhari Muslim semua loh ini. Dan kitab yang paling sahih menurut ahli sunnah wal jamaah setelah Al-Qur'an adalah riwayat muttafaqun alaih, yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu paling sahih. Kemudian setelah itu riwayat Imam Bukhari saja, setelah itu riwayat Imam Muslim saja. Tidak ada khilaf di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Beliau berdua meriwayatkan melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, anna umma Habibah wa umma Salamah dakarata kanisatan ra'ainaha bil Habasyah wa fiha tasawir li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwasanya Ummu Habibah dan Ummu Salamah, kedua-duanya adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keduanya menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang gereja yang dilihatnya di Ethiopia, yang mana di dalam gereja itu banyak gambar-gambarnya. Jadi ketika itu Ummu Habibah dan Ummu Salamah sempat hijrah ke Habasyah dengan suaminya masing-masing. Kemudian setelah suaminya masing-masing meninggal, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ketika di Habasyah di Ethiopia, yang rajanya adalah Raja Najasyi, yang kemudian masuk Islam rajanya, di sana itu agamanya agama Nasrani, banyak gereja. Nah, Ummu Habibah dengan Ummu Salamah sempat masuk gereja melihat. Ternyata di sana banyak gambar-gambar, ya kan? Dan patung-patung tentu saja. Gambarnya Bunda Maria, gambarnya Yesus, seperti itu kan? Gereja kan gitu kan, banyak gambar-gambarnya. Setelah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Inna ulaika idza kana fihimur rajulus salih famata banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah yaumal qiyamah." Sesungguhnya mereka itu, apabila ada orang yang soleh di antara mereka meninggal dunia, Mereka membangun di atas kuburannya itu masjid, tempat ibadah. Dan mereka membuat gambar-gambarnya orang soleh itu, membuat foto-fotonya orang soleh itu, termasuk patung-patungnya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Allahu Akbar. Jadi ini adalah upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup pintu syirik. Ini namanya qa'idah saddud dara'i' ilal muharramat. Nutup pintu ke arah syirik. Karena kuburan identik dengan kesyirikan. Demikian pula gambar-gambar, patung-patung identik dengan diagungkan. Termasuk kesyirikan kaum Nabi Nuh alaihi salam itu juga gara-gara cinta kepada orang soleh berlebihan. Akhirnya ketika orang soleh itu meninggal dunia, mereka membuat gambar-gambarnya, patung-patungnya, akhirnya kemudian disembah. Di kemudian hari telah ganti generasi disembah, termasuk kuburannya. Jadi mereka adalah makhluk terburuk di sisi Allah hari kiamat nanti. Kemudian riwayat yang lainnya, riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala melalui Jundab Ibnu Abdillah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul. Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 5 hari sebelum wafat mengatakan, 5 hari sebelum wafat. Kata beliau, inni abra'u ilallah an yakuna li minkum khalil, fa inna Allah ta'ala qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila, walau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Aba Bakr khalila, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid, ala fala tattakhidul qubur masajid, inni anhaakum 'an dhalik. Kata beliau, sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah daripada aku menjadikan seorang dari kamu sebagai kekasihku, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan aku sebagai kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Kalau sekiranya aku menjadikan seorang dari umatku sebagai kekasihku, maka yang aku pilih adalah sahabat Abu Bakar sebagai kekasihku. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, tempat ibadah. Ketahuilah, jangan kamu jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid tempat ibadah. Sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Allahu Akbar. Jadi di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah khalilullah. Khalilullah, kekasih Allah. Di dalam bahasa Arab, cinta itu mempunyai banyak nama. Cinta itu tingkatan-tingkatannya banyak. Dibahas panjang lebar oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin, taman orang-orang bercinta dan rekreasi orang-orang yang kasmaran. Ibnul Qayyim berbicara tentang cinta dari A sampai Z. Di antaranya beliau berbicara tentang nama-nama cinta, tingkatan-tingkatan cinta. Tingkatan cinta yang paling tinggi itu adalah al-khullah. Al-khullah, al-khullah itu di atas al-mahabbah. Jadi Rasulullah itu Habibullah dan beliau adalah Khalilullah. Khalilullah itu di atasnya Habibullah. Jadi tingkatan cinta yang paling tinggi itu adalah al-Khalil dan beliau adalah Khalilullah. Beliau tidak menjadikan umatnya sebagai Khalil karena beliau sudah diangkat oleh Allah sebagai Khalil, kekasih Allah, seperti Nabi Ibrahim. Kalau sekiranya ada umat beliau yang dijadikan sebagai Khalil, kekasihnya yang paling mendalam, maka yang dipilih adalah sahabat Abu Bakar. Allahu Akbar. Jadi beliau tidak mempunyai Khalil dari kalangan manusia, cuman beliau mempunyai Habib, kekasih dari kalangan manusia. Karena Al-Habib di bawahnya Al-Khalil. termasuk sahabat Rasul, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, istri-istri beliau adalah merupakan kekasih-kekasih beliau. Tapi tingkatannya adalah al-mahabbah, bukan tingkatan al-khullah. Kalau al-khullah tingkatan yang paling tinggi. Dan ini adalah pujian kepada sahabat Abu Bakar, kekasih Rasulullah, sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian sebagaimana yang tadi beliau menceritakan, orang-orang terdahulu menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Jangan kamu hai orang Islam menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, aku larang kamu. Karena biasanya mereka-mereka berdalil dengan ayat yang ada di dalam surat Al-Kahf. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Jadi orang-orang yang menang atas urusan mereka mengatakan, kami akan jadikan gua atau kuburan Ashabul Kahfi sebagai masjid. Ini enggak ada dalil sama sekali. Ini yang mengatakan adalah penguasa, bukan para ulama. Para ulamanya enggak setuju. Kalau toh seandainya syariat zaman dahulu boleh menjadikan kuburan sebagai masjid tempat ibadah, maka syariat Nabi Muhammad SAW tidak memperbolehkan. Sehingga ada kaidah yang berbunyi, syar'u man qablana syar'un lana ma lam yarid dalilun ala khilafih. Syariat terdahulu adalah juga syariat kita selama tidak ada dalil yang menyatakan beda. Kalau ada dalil menyatakan beda, maka syariat dahulu tidak diamalkan. Yang diamalkan adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Dan dalam hal ini beliau melarang menjadikan kuburan sebagai masjid atau tempat ibadah. Kemudian masih ada lagi riwayat-riwayatnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan yang lain-lainnya, ya intinya sama. Saya kira tidak perlu saya bacakan ya, intinya sama. Dan ini juga ada beda, ada tambahan riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya melalui jalan sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, akhiru ma takallama bihin nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallam. Kalimat terakhir yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam adalah, akhriju yahudal hijaz wa ahli najran min jaziratil arab. Keluarkan orang-orang Yahudi Hijaz dan orang-orang Nasrani dari Najran, dari Jaziratul Arab, dari semenanjung Arab. Enggak boleh kumpul dua agama di sana. Yang boleh hanya Islam saja. Karena Yahudi selalu ngacau. Ngacau Yahudi itu, membuat onar, tukang fitnah, bahkan mau bunuh Nabi, meracun Nabi. Diusir akhirnya. Mula-mula mereka diberi kesempatan hidup. Kemudian kata beliau, wa'lamu anna syiraran nas alladziina ittakhadhu quburan anbiya'ihim masajid. Dan ketahuilah bahwa manusia yang terburuk adalah orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi di sini jelas ya. Di sini jelas sekali, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, dilarang bangun kuburan. Coba antum buka, nanti antum datang ke perpustakaan ya, antum buka kitab fikih madhab Hanafi, antum buka kitab fikih madhab Maliki, antum buka kitab fikih madhab Syafi'i, antum buka kitab fikih madhab Hambali. Empat madhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Antum buka di sana kitabul janaiz, bab tentang jenazah, bagaimana menyikapi kuburan. Di sana selalu ada kata-kata yang persis dari keempat madhab itu, yang berbunyi, la yubna alaihi wa la yujassos. Kuburan itu tidak boleh dibangun dan tidak boleh dicat. Tidak boleh dibangun. Empat madhab itu tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Empat madhab tidak boleh dibangun. Kuburan itu hanya boleh ditinggikan sejengkal, dan itu pun dengan tanah kuburan itu, dengan harapan sekedar supaya orang tahu bahwa di sini ada kuburan, supaya enggak diinjak-injak, supaya enggak dihinakan. Sejengkal dengan tanah kuburan itu. Di semen enggak boleh, di keramik enggak boleh. Apalagi sampai dibangun macam-macam, lebih enggak boleh lagi. Yang mengatakan bukan saya. Silakan buka kitab fikih madhab Hanafi. Silakan buka kitab fikih madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Kalau Anda kerepotan buka kitab fikih itu, Anda buka saja di apa namanya, maktabah Syamilah, perpustakaan elektronik yang mudah bisa di-download secara gratis, maktabah Syamilah di sana. Atau kalau kesulitan juga, silakan Anda buka di website waqfaya.com. Di sana 4 madhab fikih, semua kitabnya ada, bukunya, buku-buku PDF. Anda baca 4 madhab semuanya sepakat, tidak ada khilaf. Kuburan tidak boleh dibangun. Kuburan siapapun tanpa kecuali. Kalau kuburan Nabi sekarang dibangun, yang bangun bukan sahabat. Tadi kita sudah menjelaskan sejarahnya seperti itu. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan Allah Al-Fattah yang maha membuka, membuka hati kita untuk siap menerima kebenaran. Kita mohon kepada Allah hati yang bersih, yang objektif, supaya kita siap untuk menerima kebenaran walaupun baru bagi kita. Jadi membangun kuburan, apalagi sebagai tempat ibadah, itu adalah dosa besar. Berdasarkan riwayat-riwayat tadi, yang mana kalau kita kumpulkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat pelakunya, iya kan? Melaknat pelakunya. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang melakukan itu adalah manusia terburuk. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa itu adalah meniru Yahudi dan Nasrani. Jadi ittikhadul qubur masajid minal kabair, menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid atau tempat ibadah, termasuk dosa besar. Lil wujuhil atiyah, berdasarkan hal-hal berikut ini. Yang pertama-tama, anna fa'ilaha istahaqqal la'an, pelakunya mendapatkan laknat dari Allah, dikutuk oleh Allah. Yang kedua, wasfuhum bi'annahum syirarul khalq, yaitu mereka disifati sebagai manusia terburuk, makhluk terburuk. Yang ketiga, at-tasyabbuh bil yahud wan nasara, menyerupai Yahudi dan Nasrani. Saya kira jelas sekali. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita istiqomah dan Allah mewafatkan kita di dalam Islam dan sunnah. Itu dulu aja. Nanti masih ada lagi pembahasan yang berkaitan dengan hal-hal ini. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya hayyu ya qayyum, ya badi'as samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, nas'aluka an tusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa an taghfir lana wa liwalidina wa liauladina ولأزواجنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأسرتنا ولأقربائنا ولأعمامنا ولعماتنا ولأخوالنا ولخالاتنا ولأجدادنا ولجداتنا وأصولهم وفروعهم. اللهم اغفر لمشايخنا في الدين. اللهم اغفر لأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا في الدعاء. اللهم اغفر لأحبابنا ولمن أحبنا فيك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم تب علينا يا عفو يا غفور يا غفار يا تواب تب علينا Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya ghafarud dunub wa ya sattarul uyub ya allamal ghuyub ya ahlat taqwa wa ya ahlal maghfirah. Allahumma ighfir lana adh-dhunuba allati tunzilu an-niqam. Allahumma ighfir lana adh-dhunuba allati tughayyiru an-ni'am. Allahumma ighfir lana adh-dhunuba allati tunzilu al-bala'. Allahumma ighfir lana adh-dhunuba allati tahbisu ad-du'a. Allahumma ighfir lana kulla dhanbin adnabnah wa kulla khati'atin akhtanaha. Ya man yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Ya Allah, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhibi wal ghibah wa butunana minal haram wasyubha wa ayunana minal khiyana. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.